ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang semata karena nikmat dan kebaikannya lah kita masih dipertemukan di tempat ini guna mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluarnya kita di tempat ini semata-mata karena Allah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia berusaha mencari ilmu, jadi dia keluar yaltamisu fihi ilma, untuk mencari ilmu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan itu jalan dia ke surga. Jadi yang akan memudahkan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan jalan kita akan mudah atau tidak. Yang akan memudahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha dan menempuh sebab-sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka akan sulit dan sangat sulit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberi kemudahan kepada kita untuk menempuh sebabnya. Kalau Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh sebabnya, yaitu mendatangi majelis-majelis ilmu. Sebab diantara tanda hidayah, kalau Allah Subhanahu wa taala telah beri taufik seorang hamba untuk menempuh sebab-sebab kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita. Baik. Pada pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bahwa orang-orang yang menentang jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mereka mempunyai syubhat untuk meragukan dan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syubhat, keraguan-keraguan. Yang mana dalam Al-Qur'an ada dua metode dalam menjawab dan dalam membantah semua syubhat itu. Yang pertama metode global, mujmal, dan yang kedua metode mufassal, rinci. Kita sekarang telah mempelajari metode global itu secara singkat. Iya, metode global secara singkat. Dan metode global ini adalah perkara yang manfaatnya sangat besar, luar biasa. Yaitu dengan melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Ialah Allah yang telah menurunkan ayat-ayat yang jelas maknanya. Mereka adalah induknya Al-Qur'an. Segala kandungan Quran pasti mengarah ke sana, tidak akan menyelisihinya. Tetapi ada juga ayat mutasyabihat. Iya. Kemampuan untuk memahaminya perlu kedalaman ilmu. Sehingga ketika orang tidak punya kekuatan dalam memahami kedalamannya, maka akan muncul banyak ihtimal-ihtimal. Kemungkinan-kemungkinan. Kayaknya ayat ini ke arah sini. Kayaknya ayat ini ke arah sini. Kayaknya ayat ini ke arah sini. Kayak ada ayat-ayat semacam ini. Ada ayat-ayat semacam ini. Mutasyabihat. Bagaimana metode globalnya? Lihat kalimat selanjutnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْدٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بُتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبُتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun mereka-mereka yang di dalam hatinya terdapat penyakit, maka yang dia cari, yang dia ikuti adalah yang mutasyabih. Di sini pegangannya. Ayat-ayat mutasyabih misalnya ini. Untuk apa? Ibtira'al fitnah. Ini target utamanya. Guna mengharapkan fitnah. Supaya bisa beragama sesuai dengan maunya sendiri. Sesuai bisa beragama, sesuai. Supaya bisa beragama sesuai dengan perasaannya. Iya. Supaya perbuatan yang asalnya tidak ada dalam Islam, dia bisa dalili. Ini ada dalilnya dalam Al-Quran. Sebab apa? Ayat-ayat yang mutasyabih ini yang digunakan. Dia berusaha untuk tahu kandungan ayat ini. Dan selamanya tidak akan pernah. Iya. Sebab dia maksudkan dengannya fitnah. Mempertentangkannya dengan ummul kitab itu. kandungan Al-Quran yang muhkamat, yang jelas. Lihat kalimat selanjutnya. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Dan tidak ada yang mengetahui makna dari ayat itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang betul-betul dalam ilmu. Orang-orang yang dalam ilmu, mereka berada di atas prinsip amanna bi kullum min indi rabbina. Kami imani semuanya sebab semuanya datang dari sisi Tuhan kami. Ini prinsipnya orang yang berada di atas ilmu. Ayat-ayat yang mutasyabih mereka arahkan kepada yang muhkam, jelas maknanya. Makanya Allah katakan ummul kitab. Ayat-ayat yang jelas itu ummul kitab, induknya Al-Quran. Artinya induk, atau secara asal artinya tempat kembali. Kembali. Karena itulah, segala kandungan ayat yang terdapat dalam Al-Quran pasti kembali kepada ummul kitab dan tidak akan bertentangan. Sehingga orang-orang yang dalam berilmu, iya, yang kedalamannya pun berjenjang-jenjang, walaupun tidak tahu persis kandungan ayatnya, mudah bagi dia. Ayat ini tidak mungkin bertentangan dengan yang jelas. Arahkan kepada makna ayat yang telah jelas. Pasti bersesuaian. Nah, orang-orang yang berpenyakit kebalikannya, ini dia. Semua ahli bid'ah yang menggunakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di sini dia penyakitnya. Bid'ah tidak ada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Tidak ada dalam Islam. Tapi kenapa ada dalilnya? Padahal dia tahu Nabi tidak pernah lakukan. Tapi kenapa bisa pakai ayat? Memaksakan ayat-ayat yang arahnya ke sana belum jelas, tetapi dia paksakan ke sana. Sehingga bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas. Mereka mengikuti mutasyabih. Kata Nabi, jika kalian telah melihat, إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْكُمْ. Orang-orang yang mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang kabur dari ayat-ayat Al-Quran. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهِ. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah telah namakan, telah sebutkan dalam Al-Quran. فَحْذَرُوهُمْ. Berhati-hati terhadap mereka. Tinggalkan waspada terhadap mereka. Ini perintah Allah terhadap orang-orang semisal ini. Wajib kita lakukan ini. Allah perintahkan. فَحْذَرُوهُمْ. Tinggalkan mereka. Hati-hati waspada terhadap mereka. Baik. Beliau beri contoh. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكر فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه Walakin aqtau anna kalam Allah la yutanaqib wa anna kalam an-nabiy sallam la yukhalifu kalam Allah. Baik. Hada jawabun sadid walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahin bihi fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzul hadzin 'adzim. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, contoh akan perkara ini, jika sebahagian orang musyrik mengatakan kepada kamu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Ayat ini menjelaskan adanya wali. Wa anna syafa'ata haq, dan syafa'at itu pasti pada hari kiamat. Wa annal anbiya'a lahum jahun indallah, dan para nabi itu mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan orang musyrikin. Kemudian wa dzakara kalaman lin nabiy sallam, dia sebutkan juga kalimat dari Rasulullah SAW yang mereka gunakan untuk menguatkan kebatilannya. Sementara kamu tidak paham kalimat yang disebutkan untuk berdalil ini, maka sekarang jawab. Ucapan mereka itu jawab. Jadi sekarang orang musyrikin mau mendalili bahwa perbuatan mereka benar, sebab wali-wali Allah itu ada, para nabi punya kedudukan di sisi Allah, syafaat itu ada. Kami mendatangi kuburan mereka, atau mengharap kepada mereka, atau meminta kepada mereka, syafaat mereka punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kami harapkan syafaatnya. Kemudian berdalil dengan ayat, hadis atau apa. Maka kamu jawab. Iya. Yeah. Kamu dalam keadaan tidak paham apapun dalilnya. Maka jawab. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran. Allah telah sebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan meninggalkan sesuatu yang jelas dalam Al-Quran dan mengikuti perkara yang mutasyabih. Masih kurang jelas. Yang mempunyai banyak kemungkinan. Kemudian, kata Syekh, apa yang saya telah sebutkan kepada engkau dalam pendahuluan? Dia jelaskan bahwa apa? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin itu mengakui rububiyahnya Allah. Ya kan? Mereka mengakui rububiyah Allah, bahwa Allah pencipta, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Mereka akui ini. Saya juga telah sebutkan bahwa kekafiran mereka, orang-orang musyrikin, karena ta'alluq, ketergantungan mereka terhadap para malaikat, para nabi, para wali, mereka semuanya orang-orang soleh, hamba Allah subhanahu wa ta'ala soleh, para malaikat, para nabi, wali-wali Allah. Dan bersama dengan itu, mereka juga katakan dalam Al-Quran, ha'ula'i syufa'auna indallah. Ini ayat jelas, ucapan. Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan bahwa semua ini adalah perkara yang jelas, pasti, tidak ada seorang pun bisa merubah maknanya. Mereka tetap musyrik. Iya. dengan keadaan itu. Sementara apa yang kamu sebutkan sama saya, wahai orang musyrik, dari ayat Al-Quran kah atau hadisnya Nabi SAW yang kamu sebutkan sama saya tidak tahu artinya, kurang paham. Yang jelas saya punya yang jelas ini. Yang jelas saya punya yang jelas ini. Yang kamu sebutkan sama saya kurang paham maknanya. Tetapi saya pastikan, firman-Nya Allah tidak akan saling bertentangan. Sabdanya Nabi SAW tidak akan mungkin menyelisihi firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita selamat. Dia gunakan ayat untuk merubah pikiran kita. Kita pakai ayat yang jelas. Ini dia keadaannya orang musyrik. Lanjutkan, tinggal dilanjutkan dengan mengingatkannya. Kalau kamu pahami ayat itu dengan paham seperti itu, berarti kamu telah menentang ayat yang sangat jelas. Kamu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang kamu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Atau kita katakan orang yang seperti ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran. Yattabi'una ma tashabaha minhu butigha' al-fitnah. Orang-orang yang mengikuti apa yang mutasyabih dalam Al-Quran dalam rangka mengejar fitnah, mewujudkan fitnah, kekacauan dalam beragama. Baik. Kata Syekh, "Hada jawabun jayyidun sadid." Jawaban ini sangat baik dan sangat benar, kuat. Jawaban ini berpegang terhadap yang muhkam. Kita dironrong terhadap sesuatu yang telah kita yakini. Kita ungkap keyakinan kita dengan ayat yang jelas. Dia rongrong kita, berikan keraguan supaya ragu terhadap ayat yang jelas itu dengan ayat juga. Ayat itu mutasyabih. Kita katakan, saya kurang paham makna ayat itu, tapi yang jelas tidak mungkin bertentangan dengan apa yang saya pahami. Sebab ini jelas, ini muhkam. Orang yang beriman mengembalikan makna yang mutasyabih kepada yang muhkam. Jelas? Selesai. Jadi kata Syekh, ini adalah jawaban yang sangat kuat. Tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali hanya orang-orang yang Allah beri taufik. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Taala beri taufik, beri petunjuk. Karena itu jangan sekali-kali kamu mengenteng-entengkannya. Kalau sudah paham ini, maka bersyukur betul. Syukur betul. Satu metode ini. Ini kata beliau sama dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu jangan sekali-kali kamu mengentengkannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidak ada yang diberi perkara ini kecuali hanya orang-orang yang bersabar, dan tidak ada yang diberikannya kecuali hanya mereka-mereka yang mendapatkan bahagian yang terbesar. Bahagian yang terbesar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi selesai metode pertama dengan contoh. Selanjutnya kata beliau, wa ammal jawabul mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradat katsirah ala dinir rusul yasudduna biha an-nasu anha minha qawluhum Nahnu la nusyriku billah, bal nashhadu annahu la yakhluqu, wa la yarzuqu, wa la yanfa'u, wa la yadurru, illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'a, wa la darra, fadlan an Abdil Qadir aw ghairihi. ولكن انا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله اطلب من الله بهم فجاوبهم بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرته مقرون بان اوثانهم لا تدبر الشيء وانما ارادوا الجاه والشفاعه واخر عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح له وضح فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يدعو عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم طيب. Setelah jawaban global itu, sekarang beliau masuk ke dalam perjalanan panjang mengurai rincian. Ini, perjalanan panjang ini, mengurai rincian. Rincian-rincian syubhat mereka. Kata beliau, adapun jawaban rinci. Adapun jawaban rinci, maka disesuaikan nanti dengan syubhat rincian mereka. Akan dijawab satu persatu. Maka sungguh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mereka mempunyai sanggahan-sanggahan yang sangat banyak terhadap agama para rasul yang dengannya mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sebutkan dalil-dalil. Dalilan-dalilan yang banyak, diure. Yang dengannya orang-orang terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia punya pegangan dengan metode yang pertama, maka selesai. Walaupun dia tidak tahu apa jenis pendalilannya itu, bagaimana maknanya dia, yang jelas, ada prinsip yang jelas sebutkan dalam Al-Qur'an, sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh ulama-ulama besar terdahulu, dan sekarang ini keyakinannya. Kamu mau merubah yang ini dengan menggunakan ayat Al-Quran, maka pasti salah kamu dalam memahami ayat Al-Quran itu. Sebab ayat Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan perkara ini. Jelas ya? Baik. Kata beliau, di antara i'tiradat mereka, di antara sanggahan atau syubhat mereka, mereka mengatakan, kami ini tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Mereka juga menganggap dirinya tidak melakukan kesyirikan. Mereka juga mengatakan bahwa syirik itu tidak baik. Pelaku kesyirikan itu sangat berbahaya. Jelas. Karena itu mereka tidak mau dikatakan sebagai orang musyrik. Kami tidak melakukan kesyirikan. Bahkan kami bersaksi bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang mendatangkan bahaya, kecuali seluruhnya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang mengatur memegang semua itu. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami juga bersaksi bahwa Muhammad tidak mempunyai kekuasaan. Dan Muhammad tidak mempunyai kekuasaan terhadap dirinya. Dalam manfaat, tidak pula dalam bahaya. Apalagi seperti Abdul Qadir Al-Jilani dan lain-lainnya. Mulai masuk. Mereka menjelaskan syubhatnya. Jadi pertama, dia katakan saya tidak melakukan kesyirikan. Kami benci syirik. Kemudian dia nyatakan keimanannya kepada Allah. Lihat pernyataan keimanannya. Iya. Kami ini meyakini bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur semua rezeki, tidak ada yang mengatur yang tidak ada kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia nyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW hamba. Tidak mempunyai kepemilikan terhadap dirinya dalam perkara manfaat, tidak boleh dalam bahaya. Apalagi seperti Abdul Qadir Jilani dan lain-lain. Kami yakini itu. Tetapi kami ini orang pendosa. Sementara mereka para nabi, orang-orang soleh adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini meminta kepada Allah melalui mereka. Ini. Saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui mereka. Ini syubhat. Bagaimana jawabannya? Kata beliau, jawab dengan keterangan yang telah lewat. Yaitu, bahwa orang-orang yang Nabi SAW perangi, ternyata mengakui apa yang kamu sebutkan. Mereka orang musyrik. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangi mereka supaya tidak terjadi fitnah. Kesyirikan. Supaya tidak terjadi kesyirikan. Agar supaya agama ini murni-murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang musyrikin meyakini apa yang kamu yakini. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala mencipta, menguasai, mengatur alam semesta. Dari sisi ketergantungan mereka terhadap orang-orang soleh. Seperti ini keadaan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin mengakui bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang semua itu, manfaat, bahaya. Tidak Nabi Muhammad SAW. Apalagi Nabi Muhammad SAW musuhnya mereka. Ya, di antara penguatnya kisah Dimat. Bagaimana kisah Dimat, seorang musyrik tapi akhirnya Islam. Ahli ruqyah. Dia punya bacaan-bacaan, dengan bacaan-bacaan itu Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ketika mendengar Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Muhammad itu orang gila, maka dia orang yang baru datang mengatakan, mana dia? La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Dan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, apa katanya? Dia jelaskan bahwa saya bisa begini-begini. Dan telah banyak orang sembuh. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan dengan izin Allah melalui kedua tangan saya. Jadi tidak meyakini dirinya menyembuhkan. Ini orang musyrik ini. Hadisnya sahih. Tapi akhirnya Nabi ucapkan kalimat hak. Kemudian dia tertarik terhadap kalimat itu. Dan dia yang akhirnya sembuh. Sembuh dari kesyirikannya. Menyatakan keislaman. Jadi mereka akui yang semisal ini. Jadi kata beliau, jawab dengan apa yang telah lewat. Bahwa orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala perangi, Iya. Yeah. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala perangi, itu mengakui apa yang kamu telah sebutkan. Mereka mengakui bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa mengatur alam semesta. Tidak ada pengaturan sedikit pun juga. Mereka mengakui, iya, yang mereka inginkan dari berhala-berhala itu, yang mereka sembah adalah kedudukan dan syafaat. Yang mereka inginkan adalah kedudukan. Karena orang-orang soleh itu punya kedudukan. Kita inginkan syafaat mereka. Maka, bacakan kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan perjelas. Iya. Bacakan kepadanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan jelaskan kepadanya. Jadi rinci. Jadi jelaskan dulu kepadanya bahwa yang kamu katakan itu diyakini juga oleh orang-orang musyrik. Mereka mengakui bahwa yang mereka datangi, mereka besarkan, mereka muliakan, itu tidak mengatur, tidak menguasai alam semesta ini. Tetapi mereka datangi karena kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat. Bacakan padanya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah lewat, boleh jelaskan. Maksudnya di sini, bacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa para nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala itu justru dakwanya kepada tauhid uluhiyah. Ibadah. Jadi kan semua perkara muhkam, jelas sekali. وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umatnya? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Sembah Allah subhanahu wa ta'ala semata. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tinggalkan semua disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bacakan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. Bahwa mereka inginkan itu adalah kedudukan. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka menginginkan kedudukan. Kenapa? Sebab mereka mengapahami, meyakini bahwa yang mereka datang itu adalah orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bacakan juga ucapannya mereka, ha'ulai syufa'auna indallah. Orang-orang musyrikin mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi justru ini kesyirikannya orang musyrik. Sementara itu yang justru kamu lakukan. Mereka mengelak, tidak mau dikatakan musyrik. Tetapi keyakinannya sama dengan keyakinan orang musyrik. Perbuatannya sama dengan perbuatan orang musyrik. Jelaskan dalam Al-Quran. Fa'in qala, jika mereka berkata, ayat-ayat itu turun terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Kebatuan, pepohonan, dan yang semisal itu. Terus, bagaimana kamu menjadikan orang soleh sama dengan berhala? Mereka kan berbicara tentang syafaat. Syafaat kan sehubungan dengan orang soleh. Orang soleh. Gimana? Kamu samakan berhala dengan orang soleh. Apakah kamu menyamakan Nabi sama dengan berhala? Ini syubhat juga. Jadi berlanjut, berentet sudah syubhatnya. Supaya dibenarkan, bisa meminta syafaat kepada mereka. Bisa mendatangi kuburan mereka, mengharapkan ini, harapkan itu. Tetapi tetap mereka meyakini bahwa hanya Allah yang memberi. Kita katakan justru itulah perbuatannya orang musyrik. Baik. Maka kalau mereka menjawab dengan jawaban seperti ini. Ayat-ayat itu turun hanya terhadap para penyembah berhala. Bukan terhadap mereka yang mendatangi para nabi, kuburannya para nabi, atau minta syafaat kepada mereka dan yang semisal itu? Bukan, bukan. Maka jawab sebagaimana yang telah lewat, bahwa jika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir musyrik mempersaksikan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya, dan bahwa mereka menginginkan dari apa yang mereka maksudkan tidak lain kecuali hanya syafaat, tetapi dia ingin membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatannya, bima zakar, terhadap apa yang dia telah sebutkan. Baik. Jadi sekarang Syekh rahimahullahu taala ingin melanjutkan membahas syubhat mereka ini. Sebelumnya, kalau mereka sudah mau mengakui bahwa orang musyrikin juga mengakui rububiyah Allah. Paham? Orang-orang musyrik mengakui juga rububiyah Allah. Kalau mereka sudah tahu ini, mereka juga sudah tahu bahwa orang-orang musyrikin tidak menginginkan dari apa yang mereka maksudkan terhadap yang mereka sembah itu kecuali hanya syafaat. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka-mereka itu pemberi syafaat kami si Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah paham ini, orang musyrikin mengaku rububiyah Allah, Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Dan mereka musyrik sebab apa? Berhala yang dia sembah itu, mereka anggap bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaatnya mereka yang inginkan. Kalau mereka sudah akui ini, hanya orang musyrik yang di hadapan kita ini, yang punya syubhat ini, ingin membedakan antara perbuatannya orang musyrikin dulu dengan perbuatannya dia. Dengan dalil apa? Dulu itu mereka harapkan syafaatnya berhala-berhala. Kalau kami bukan berhala, kami orang-orang soleh. Mau dia bedakan? Tidak sama. Jangan samakan berhala, bebatuan, penghuni ini, dengan orang-orang soleh, dengan para nabi. Jangan samakan. Ini kan syubhat juga. Maka jawab sekarang. Iya, kata beliau, sebutkan padanya bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ada memang yang menyembah bebatuan, pepohonan, berhala-berhala yang semisal itu. Tetapi di antara mereka juga ada yang menyembah wali-wali, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, orang soleh, para malaikat. Pahamkan ini, prinsip ini. Jadi jawabannya masuk ke dalam paham ini. Ini mereka tidak paham. Bahwa ternyata orang musyrikin juga menyembah orang-orang soleh. Saya kalau antum menggunakan ayat itu saja. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan, mereka itu yang dimaksudkan orang musyrik, bebatuan, pepohonan, penghuni jin, jin apa yang jahat-jahat. Bukan orang soleh, jangan samakan. Kami ini mendatangi kuburan para nabi. Kuburan wali-wali Allah. Tidak sama. Maka jawabannya, ternyata orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW juga seperti itu keadaannya. Ada di antara mereka yang kesyirikannya sehubungan dengan orang soleh. Bacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmata wa yakhafuna 'adzabah in 'adzaba rabbika kana mahdura. Bacakan ayat ini. Ayat, lihat ayatnya. Ulaika, mereka itu kata Allah, mereka ini adalah orang-orang musyrik. Mereka orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang yada'una. Orang-orang yang yada'una, berdoa, mengharap, memohon kepada siapa? Lihat, kepada siapa? Kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah, yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Kepada hamba-hamba Allah, yang justru hamba Allah ini adalah orang yang terus-menerus menempuh jalan Allah, cinta kepada Allah, mencari agar supaya dia yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya sembahannya. Ini sifatnya orang soleh atau bukan? Ini sifat orang soleh. Jadi yang disembah oleh orang musyrikin adalah orang-orang yang justru beribadah kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Tujuan mereka ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa yakhafuna adzaba. Mereka takut terhadap wa yarjuna rahmatah. Mereka betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna adzaba, dan mereka takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya siapa ini? Sifat orang saleh. Tapi justru ini orang-orang yang semisal ini disembah orang musyrik dalam ayat ini. Ulaikal ladina. Mereka orang musyrik itu adalah orang-orang yang yada'una, berdoa, memohon, meminta kepada siapa? Lihat sifatnya. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba. Sifat orang-orang baik. Karena itulah kalau dilihat dalam tafsir, kalau dilihat dalam tafsir, maka penafsirannya mereka itu para malaikat. Mereka itu Nabi Isa, dan ibunya. Mereka itu ada juga yang menafsirkan mereka itu jin-jin yang soleh. Yang jelas yang soleh-soleh semua penafsirannya. Yang baik-baik semua penafsirannya. Berarti jelas. Ayat jelas. Tidak terragukan maknanya. Bahwa mereka juga menyembah. Syiriknya sehubungan dengan orang soleh. Tambah lagi. Keterangannya. Bahwa mereka orang-orang musyrikin itu menyembah Nabi Isa, anaknya Maryam, serta ibunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 75 sampai 76. Tidaklah Al-Masih anaknya Maryam kecuali hanyalah rasul yang telah lewat sebelumnya rasul-rasul. Sementara ibunya Siddiqah, wanita yang sangat hebat dalam membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya yakulani ta'am. Keduanya itu makan makanan. Artinya bukan Tuhan, bukan bagian dari Tuhan. Sama makan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat demi ayat. Tsumma undur anna yufakun. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling. Apa? Mereka berpaling dalam bentuk apa? Mereka menganggap Nabi Isa adalah Allah. Atau anak Allah. Atau bahagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah jelaskan. Nabi Isa itu ini. Mereka juga salah dalam bersikap terhadap ibunya. Allah jelaskan. Ibunya Maryam itu ini. Jadi tergantungan mereka terhadap orang-orang soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala lihat, "Qul afata'buduna min dunillah?" Bilang sama mereka, "Apakah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala?" Ketergantungan mereka kepada Nabi Isa, Allah katakan, "Kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala." Yang mana selain Allah tidak memiliki. "Ma la yamliku lakum darra wa la naf'a." Kalian tahu mereka itu tidak memiliki untuk kalian bahaya dan tidak pula manfaat. Coba lihat, ini ayat menjelaskan kepada kita. Orang-orang musyrikin itu, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu memahami bahwa selain Allah itu tidak mempunyai kepemilikan terhadap mereka. Mereka tidak memiliki bahaya, tidak pula manfaat. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwas sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yahsyuruhum jami'a," dan ingatlah hari ketika Allah kumpul mereka seluruhnya. "Tsumma yaqulu lil malaikah," Allah berfirman kepada para malaikat. Sekarang para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, "Aha ula'i iyyakum kanu ya'budun?" apakah mereka itu menyembah kalian? Iya. Apakah mereka-mereka itu menyembah kalian? Sebab kenyataannya, ketika di dunia ini kan di padang mahsyar. Iya. Ketika Allah kumpul di padang mahsyar. Iya. Kenyataan di dunia, mereka tergantung kepada para malaikat. Iya. Menyerahkan ibadah kepada para malaikat. Maka kata Allah, apakah mereka itu? Iya. Kepada kalian mereka-mereka menyembah? Maka apa jawaban malaikat? Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah. Engkau adalah wali-wali kami. Iya. Engkau adalah wali kami. Iya. Yang mencipta, yang menguasai kami. Yang kami besarkan, yang kami muliakan. Selain mereka tidak. Bahkan mereka itu menyembah jin. Dan kebanyakan mereka beriman terhadap jin. Sebab apa? Dalam kenyataan. Iya. Mereka diperbodoh oleh jin. Mereka menganggap yang muncul itu, yang mempermainkan mereka, bisa begini, bisa begini, mereka anggap malaikat. Ternyata jin yang memperbodoh mereka. Sampai sekarang kan masih banyak yang begini. Saya didatangi malaikat Jibril. Saya didatangi begini, begini, begini. Orang-orang seperti ini tidak menghukum syirik. Sebab apa? Salat lima waktunya bagus. Salat lailnya, weh, diakui. Salat lail, wah mantap saya ini. Bahkan kalau datang orang berobat kepadanya, enggak, dia tidak mau terima apa-apa. Dia nampakkan kesolehan-kesolehan, tapi pemimpin kemusyrikan. Ketika ditanya, kamu lawan kesyirikan? Na'udzubillahi min dzalik. Kami minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan. Dia tidak tahu kesyirikan. Kesyirikannya dengan apa? Jin yang datang, dia tergantung kepadanya. Ada nilai harapan kepadanya, ketergantungan. Dia saling memberikan, saling memberikan, saling memberi. Tapi dianggap malaikat. Siapa yang datang? Malaikat. Atau kadang juga yang datang, oh Syabdul Qadir Jalani. Yang datang itu, yang ini, yang ini. Jin mempermainkannya. Allah jelaskan. Malaikat di hari kemudian, ini. Mensucikan Allah, subhanahu, maha suci engkau ya Allah. Betul-betul maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas, tidak pantas betul ya Allah kalau kamu diduakan. Yang kenyataannya, malaikat menyatakan berlepas diri. Dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kecirikan itu. Penduaan itu. Kemudian malaikat menjelaskan kenyataan. Mereka itu tidak lain kecuali hanyalah menyembah jin. Dan kebanyakan mereka beriman terhadap jin. Baik, baik. Yang jelas di sini ayatnya apa? Di antara sembahannya yang dibesarkan, dimuliakan orang-orang musyrikin siapa? Malaikat. Bacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa itqala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa anaknya Maryam, di hari kemudian juga. Apakah kamu yang mengatakan kepada orang-orang, ambil saya dan ibu saya menjadi dua sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah katakan seperti ini kepada Nabi SAW? Sebab orang-orang menjadikan Nabi SAW dan ibunya seperti ini. Sebagai sembahan. Dan mereka orang-orang soleh. Apa jawaban mereka? Apa jawaban beliau? Alaihi salatu wassalam. Subhanak ma yakunu li an akula ma laysa li bihaq. Saya sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Tidak pantas bagi saya untuk mengatakan apa yang sama sekali bukan hak saya. Sebab itu hak murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika saya pernah bilang, ya Allah, kamu betul-betul maha tahu. Kamu tahu, ya Allah. Kamu tahu apa yang ada dalam diri saya. Sementara saya sama sekali tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Saya tidak. Lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan perkara ini. Setelah di hari kemudian kan ditegakkan hujjah. Penyembah-penyembah Nabi Isa harus paham ini dia. Kalau mereka lihat, dengar sendiri jawabannya Nabi Isa. Berlepas dari semuanya. Baik. Wa qullah. عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام؟ إيه. wa kaffara man qasara as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallam. Sekarang setelah beliau menjelaskan seperti ini, kata Syekh, tanya dia, apakah dengan ini kamu sudah tahu bahwa Allah ternyata mengkafirkan orang yang memaksudkan berhala dan juga mengkafirkan orang yang memaksudkan orang-orang soleh, dan Nabi ratakan perangi mereka semua. Kamu sudah paham ini? Sebab pembahasan awal, syubhat awal, atau syubhat yang tadi, apa? Mereka tidak mau menyamakan orang soleh dengan berhala-berhala. Mereka tidak mau menyamakan para nabi dengan ini. Ya, benar, tidak sama dengan nabi. Tetapi perbuatan kamu, ini menyamakannya. Fa'in qala. Setelah kejelasan ini, jelas sekali ini jawabannya. Tapi dia katakan lagi, al-kuffar yuriduna minhum wa ana ashhadu anna Allaha huwa an-nafi'u ad-dar al-mudabbir la uridu illa min was-salihuna laysa lahum min al-amri shay' walakin aqsuduhum arju min Allahi shafa'atahum. Lihat, si musyrik ini berdalil lagi. Orang-orang kafir itu, ya, anggaplah orang kafir itu juga ada yang kepada orang soleh adanya. Tapi orang kafir yang disebutkan itu dalam Al-Quran, menginginkan mereka. Artinya, mereka memahami orang-orang kafir itu menganggap bahwa orang soleh itu yang memberi manfaat, yang menolak bahaya, dan yang semisal itu. Karena itu mereka inginkan. Ini kesyirikannya, situ kafirnya. Sementara saya ini bersaksi, saya bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi manfaat, mendatangkan bahaya, yang mengatur segalanya. Saya tidak inginkan sesuatu kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang soleh sama sekali tidak ada urusan sedikit pun juga dalam perkara ini. Tapi saya maksudkan mereka, yang saya maksudkan dari mereka adalah syafaatnya mereka. Saya harapkan kepada Allah syafaatnya mereka melalui mereka ini. Jadi sekarang pembahasannya syafaat, syafaat. Dia masukkan ke situ. Ini syubhat, dan ini syubhat yang paling hebat. Karena syubhat yang paling hebat. Kalau orang jawab, jawaban sebab, mana kesyirikannya? Mana yang syirik? Kita hanya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala segalanya. Kami tidak mengakui orang-orang musyrik ini, apa? Orang-orang soleh ini yang memberi manfaat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya menginginkan syafaatnya. Maka jawab, an hadza qaulul kuffar sawa'an bisawa'. Waqra' alaihi qawlahu ta'ala, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Kata beliau, maka sekarang kata beliau, jawab dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab bahwa ucapan orang-orang kafir itu, jawab bahwa ini adalah ucapan orang-orang kafir sama persis. Kamu masih mau membedakan dengan mereka, padahal justru ucapan itu persis dengan ucapan mereka. Bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. Bacakan.